السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyira al-ikhwa, pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini insyaAllah kita masuk ke Ad-Darsul Hadiya wa Thalathun, pelajaran ke-31 yang merupakan pelajaran akhir dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha al-mujallad ats-tsani, jilid yang kedua. Dan ad-darsul hadiya wa tsalatsun, pelajaran ke-31 ini sebagai penutup yang dengannya penulis menutup al-mujallad ats-tsani. Dan di Ad-Darsul Hadiya wa Thalathun, penulis membahas tentang satu pembahasan yang sebenarnya pernah kita bahas sebelumnya, pernah kita rinci kaidah-kaidahnya, bahkan sudah kita pelajari sejak Al-Mujallad Al-Awwal, sejak jilid yang pertama. Dan di sini di pelajaran ke-31 Ad-Darsul Hadi wa Thalathun di jilid yang kedua, penulis merinci lebih lanjut kaidah-kaidah yang terkait dengan pembahasan an-na'at wal man'ut. An-na'atu wal man'utu. An-na'at wal man'ut yakni tentang as-sifah wal mausuf. Sifat dan yang disifati. Dan di sini beliau penulis Allahu yajzihi khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan balasan yang baik yang berlipat ganda. Beliau menutup al-mujallad ats-tsani dengan pelajaran yang insyaallah mudah. Yang seakan-akan penulis di sini ingin menutup al-mujallad ats-tsani kepada ad-daris, kepada at-tullabul ilm, kepada para penuntut ilmu dengan sesuatu yang mudah. Ya, harapannya mereka bergembira di pelajaran yang terakhir ini bahwa saya bisa. Ini satu hal yang positif insyaallah, khususnya bagi psikologi para tullabul ilm, para penuntut ilmu. Dengan demikian mereka nanti akan yatatalla, yakni yatashawwaf, menanti-nanti untuk mengetahui bagaimana pelajaran di jilid yang ketiga. Mudah-mudahan dengan ini mendorong mereka untuk bersemangat mempelajari jilid yang ketiga yang alhamdulillah sudah dibahas oleh guru kita Ustaz Mas'ud Mahmud di malam Sabtu. Dan di kesempatan malam ini dengan memohon kemudahan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai Ad-Darsul Hadi wa Thalathun bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung. Iftahu safha 218. Iftahu safhata 218. Buka halaman 218. Ad-Darsul Hadi wa Thalathun, pelajaran ke-31. Al-Mujallad Ats-Tsani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Di awal pelajaran penulis menyebutkan sebuah dialog yang ringkas, dialog pendek, al-hiwar al-qasir baina al-mudarris wa tullabuhu, bainal mudarrisi wa tullabihi, antara guru dengan beberapa siswanya. Di sini ada Ali, kemudian ada Ahmad. Istami'u jayidan, dengarkan dengan baik. Silakan bagi ikhwan wal akhwat sekalian. Unzuru ila al-kitab. Lihat ke bukunya, wastami'u jayidan ana aqra. Dengarkan dengan baik, saya akan membacakan dialognya. Di sini dimulai dengan pertanyaan al-mudarrisu. Aina at-talibanil jadidani? Aina at-talibanil jadidani? Ali menjawab, huma fil maktabati. Huma fil maktabati. Dhahaba liya'khudhal kutubal muqarrarata. Dhahaba liya'khudhal kutubal muqarrarata. Kalau kita putus, dhahaba liya'khudhal kutubal muqarrarata. Liya'khudha di situ dhamirnya seperti yang kita lihat, huma musanna. Mata dhahaba, al-mudarris bertanya, mata dhahaba? Ali menjawab, dhahaba fil hissati thaniyati, ya ustadu. Dhahaba fil hissati thaniyati, titik. Kemudian ada kalimat baru di sini, Ali berkata kepada al-mudarris, ya ustadu, uridu an ashtariya mu'jaman arabiyyan. Ya ustadu, uridu an ashtariya mu'jaman arabiyyan. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Al-mudarris berkata, ishtaril mu'jamal wasita fa innahu mu'jamun jayyidun. Ishtaral mu'jamal wasita. Mohon maaf, ishtaril. Di sini ra'nya disukun. Kemudian dihidupkan dengan kasrah. Karena setelahnya adalah alif lam yang juga disukun. Di sini ada iltiqa'u as-sakinain. Dua huruf sukun yang bertemu. Yang pertama ra' yang disukun. Asalnya ishtar. Asalnya di sini ishtari. Ada huruf ya yang dihapus di sini. Kemudian dihilangkan, kemudian disambung langsung dengan alif lam. Ishtaril. Ishtaril mu'jamal wasita fa innahu mu'jamun jayyidun. Al-yawma yantahil juz'ul thani. Al-yawma yantahil juz'ul thani. Mata nabda'ul juz'ul thalitha. متى نبدأ الجزء الثالث في الأسبوع القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ اليوم الصفحتين الأخيرتين من الجزء الثاني في الأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ اليوم الصفحتين الأخيرتين من الجزء الثاني. نعم. انتهينا من القراءة. Selesai sudah kita membaca al-hiwarnya. Sekarang kita pahami sama-sama al-hiwar alladhi yaduru bain al-mudarris wa ba'di tullabihi. Sekarang kita pahami sama-sama apa yang terjadi di antara al-mudarris dengan dua muridnya. Al-mudarris bertanya kepada at-tullab, "Aina at-talibanil jadidan?" Aina at-talibanil jadidani? Di mana dua siswi atau dua siswa yang baru itu? At-talibani di sini musanna. At-talibu mufrad. At-talibani ada tambahan alif dan nun di situ. Maka dia musanna. Aina at-talibani, di mana dua siswa atau dua murid Al-jadidani yang baru itu. Al-jadidani di sini antum lihat adalah sifat bagi at-talibani. Nanti akan kita jelaskan di latihan pertama insyaAllah. Di sini sekali lagi al-jadidani sifat untuk at-talibani. Sehingga terjemahannya aina at-talibani al-jadidani, di mana dua siswa yang baru itu. Salah satu murid menjawab, Ali, di sini Aliun menjawab, huma fil maktabati. Huma, yakni keduanya. Huma di sini kembali ke at-taliban. Huma fil maktabati, keduanya di perpustakaan. Zahaba liya'khudha al-kutubal muqarrarata. Ada dua fi'il di sini. Ada dua kata kerja di sini. Yang pertama, zahaba al-fi'il madhi yang diisnadkan ke dalamnya dhamir huma, huma mudhakkar. Zahaba, keduanya pergi. Nah, lihat di sini, zahaba. Kalau zahaba dengan ba yang pendek, kita tahu bahwa itu dhamirnya adalah huwa. Huwa zahaba, dia seorang laki-laki telah pergi. Di sini huma zahaba, keduanya telah pergi. Liya'khudha, untuk keduanya mengambil. Nah, di sini ada li, untuk. Ya'khudha, ya'khudha di sini asalnya ya'khudhani. Liya'khudh, asalnya ya'khudhani, tapi karena ada lam, lam di sini yang menyebabkan al-fi'l mudhari kehilangan nunnya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau antum ingat bahwa kondisi mansub al-fi'l mudhari di antaranya adalah dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Liya'khudha, untuk keduanya mengambil al-kutubal muqarrarata. Untuk mengambil al-kutubal muqarrarah, buku-buku pelajaran. Al-muqarrarah di sini maksudnya ditetapkan sebagai pelajaran. Al-kutubal muqarrarata, yang telah ditetapkan sebagai pelajaran. Kemudian Abu Daris bertanya kembali, mata zahaba, mata kapan? Zahaba, keduanya pergi. Kapan keduanya pergi? Ali menjawab, zahaba fil hissati thaniyati. Zahaba, keduanya pergi, fil hissati thaniyati, di jam pelajaran yang kedua. Zahaba fil hissati thaniyati, keduanya pergi, yani at-taliban al-jadidan, fil hissati thaniyati, di jam pelajaran kedua. Di sini ats-tsaniyati juga antum perhatikan, di sini juga sebagai as-sifah, sebagai an-na'at. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Kemudian Ali berkata kepada al-mudarris, ya ustadhu, wahai guru, uridu an ashtariya mu'jaman arabiyan. Uridu an ashtariya, saya ingin membeli mu'jaman arabiyan, kamus bahasa Arab. Mu'jam di sini arti kamus. Arabian, yakni berbahasa Arab. Kamus bahasa Arab. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Uridu an tadullani, aku ingin engkau menunjukkan kepadaku. Tadullani, engkau menunjukkan kepadaku. Ala mu'jamin jayyidin, menunjukkan kepadaku kamus yang bagus. Mu'jam di sini kamus. Jayidin, yang bagus. Lagi-lagi di sini kita temukan ada na'at dalam man'ut. Yang pertama mu'jaman arabian, yang kedua mu'jamin jayidin. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayidin, aku ingin kau menunjukkan kepadaku kamus yang bagus. Al-mudarris menjawab, ishtaril mu'jamal wasita. Ishtari, belilah al-mu'jamal wasita. Ada sebuah kamus namanya al-mu'jam al-wasita. fa innahu mu'jamun jayyidun, karena sesungguhnya mu'jamul wasit itu kamus yang bagus. Kalau kita lihat maknanya al-mu'jam al-wasiyyat, yakni pertengahan. Dan di situ kitab ini cukup bermanfaat bagi para penuntut ilmu, baik untuk al-mubtadi maupun al-mutawassit, bahkan untuk yang al-muntahi juga sangat dibutuhkan. Fa innahu mu'jamun jayyidun. Karena sesungguhnya kamus al-wasiyyat, al-mu'jam al-wasiyyat adalah kamus yang bagus. Para ulama merekomendasikan bagi para penuntut ilmu kamus yang sederhana ini, al-mu'jam al-wasiyyat, satu jilid, tidak besar, tapi sangat bermanfaat insyaallah. Kemudian Ahmad, di sini muncul salah satu siswa yang lain bernama Ahmad. Al-yawma yantahil juz'u tsani, mata nabda'ul juz'a tsalitsa. Nah, di sini Ahmad seakan-akan dia berbicara tentang apa yang sekarang kita juga sedang alami sekarang. Al-yawma, hari ini, yantahil juz'u tsani, jilid yang kedua akan selesai. Seakan-akan Ahmad di sini berbicara tentang apa yang kita alami juga sekarang. Buat hari ini kita membahas pelajaran terakhir dari jilid yang kedua. Al-yawma, hari ini, yantahil juz'u tsani, selesai, akan selesai jilid yang kedua. Lalu Ahmad bertanya kepada al-mudaris, mata nabda'ul juz'u tsalitsa? Mata, kapan? Nabda'u, kita memulai, al-juz'u tsalitsa, jilid yang ketiga. Kapan kita memulai jilid yang ketiga? Kata al-mudaris, fil usbu'il qadimi insya'allahu. Fil usbu'il qadimi insya'allahu. Nakra'ul yawma safhatainil akhirataini minal juz'i tsani. Fil usbu'il qadimi insya'allah. Di pekan ke depan insya'allah. Di pekan depan insya'allah. Fil usbu'il qadim, pada pekan depan. Al-usbu', pekan. Al-qadim, yang akan datang. Pekan depan. Insya'allahu. Al-mudaris tidak lupa untuk mengatakan insya'allahu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, maka tentu kita berupaya untuk mengucapkan ini. Insya'allahu. Nakra'ul yawma, hari ini kita akan membaca as-safhatainil akhirataini, dua halaman terakhir. Dua halaman terakhir, minal juz'i tsani, dari jilid yang kedua. Dan sekali lagi, seakan-akan Ahmad dan Al-Mudris ini berbicara tentang kondisi yang juga kita alami sekarang. Nah, mudah-mudahan jelas insyaAllah. Dan kita buka kesempatan bagi al-ikhwa wal-akhwat di rumah. Tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Membaca al-hiwar. Assalamualaikum pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada. Silakan bagi Anda yang mengikuti pelajaran di malam hari ini untuk membaca hiwar yang ada pada pelajaran ke-31 pada halaman 218. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara tidak asing. Mu'abdillah, masyaAllah. Ya, Pak. MasyaAllah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, bikhair. Kaifa halukum, Ustaz? Ana bikhair, alhamdulillah. Siap, Umu? Mustaidah nanti? Siap. Astaidah. Kalau saya siap, insyaAllah, astaidah. Ana mustaidah. Ana musta'iddatun. Musta'idah. Ada tak marbutah di belakangnya karena ini yang bicara Ummu Abdillah. Ana musta'iddatun. Kalau yang bicara saya, ana musta'iddun. Saya siap. Ana musta'id, insyaAllah. Ana musta'iddatun. Pakai tak marbutah Ummu Abdillah. Musta'iddatun. Iya, ana mu'annath. InsyaAllah. Faham ti? InsyaAllah faham tu. Ummu Abdillah, mohon dibaca ulang kembali dialognya. Pelan-pelan dibaca dengan jelas, kemudian diterjemahkan untuk memberikan faedah buat yang lain. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rasul Hadi Rasalasun. Nah. Hadiah. At-Tarsul Hadiyah. Al-Hadiyah, boleh. Al-Hadiyah wa Salasun. At-Tarsul Hadiyah wa Salasun. Pelajaran yang ke-31. Ya. Al-Mudaris. Ainat Tolibanil Jadidani. Di mana dua siswa yang baru itu? Ali. Huma fil maktabati. Keduanya di perpustakaan. Nah. Zahaba liya'khudhal kutubal muqarrar. Zahaba liya'khudhal kutubal muqarrarata. Iya, ada tiga ra' di situ. Liya'khudhal kutubal muqarrarata. Iya, al-muqarrarata, sahih. Keduanya pergi untuk mengambil kitab-kitab yang... Sebentar, pergi kemana, Umu? Keduanya pergi ke perpustakaan. Keduanya ya. Pergi ke perpustakaan. Itu ya. Keduanya di perpustakaan. Iya. Keduanya pergi ke perpustakaan untuk mengambil kitab-kitab yang atau pelajaran. Iya, al-muqarrarata secara bahasa artinya yang telah ditetapkan. Ditetapkan. Nah. Untuk mengambil kitab-kitab yang ditetapkan. Ditetapkan untuk apa ini? Ditetapkan untuk jadi buku pelajaran. Itu buku pelajaran yang iya. Itu maknanya. Amudaris. Mata zahaba. Memnya pendekkan. Mata. Mata zahaba. Iya. Kapan keduanya pergi? Iya. Ali. Zahaba fil hisotil saniyati. Iya. Keduanya pergi pada pelajaran yang kedua. Ya. Ya Ustazu, uridu an astari mu'jamat. Uridu an astari, ya. Di situ ada an astari. Nasibah. Uridu an astari, ya. Iya. Uridu an astari mu'jaman arabian. Aku ya Ustaz, saya ingin membeli kamus Arab, bahasa iya, Arab. Iya. Uridu an tadulani ala mujamin jayidin. Iya. Saya ingin engkau tunjukkan padaku kamus yang bagus. Iya. Al-Mudaris. Istaril mujamal wasito fa'inahu mujamun jayidun. Nah. Belilah kamus yang wasit pertengahan, Ustaz. Iya, ini nama buku, nama kamus Al-Mu'jamul Wasita. Berilah kamus yang kamus Wasita. Kamus Wasita karena sesungguhnya dia itu kamus yang bagus. Iya, nama kamusnya Al-Mu'jamul Wasita. Itu judul bukunya. Al-Mu'jamul Wasita. Pernah punya Umu? Punya Umu Abdi di rumah? Iya. Punya kamus ini? Al-Mu'jamul Wasita. Belum punya, Ustaz. Semoga Allah mudahkan, insyaAllah. Ya, amin. Belilah kamus yang kamus Wasita. Ya, jangan tidak saya terjemahkan. Maksud saja belilah al-mu'jam al-wasit, begitu. Belilah al-mu'jam al-wasita. Ya. Karena dia kamus yang bagus. Ya. Ahmad al-yauma yantahil juz'usani. Ya. Pada hari ini akan selesai juz yang kedua. Iya. Mata nabda'u juz as-salisa. Kapan kami memulai juz yang ketiga? Iya. Al-Mudaris. Fil usbu'il qadimi insya'Allah. Iya. Pada pekan yang akan datang insya'Allah. Nakro'u. Tidak kelihatan, Ustaz. Diangkat sedikit, alhamdulillah. Sudah? Nakro'ul yauma sofhitaini. Sekali lagi, Umu. Nakro'ul yauma. Nakro'ul yauma sofhitaini. Sofhataini. Sofhataini. Ya. Nakro'ul yauma sofhataini akhirataini. A-nya pendek. Akhirataini. Nakro'ul yauma sofhataini akhirataini ya. Minal juz isani. Kami akan membaca dua lembar yang akhir dari juz yang kedua. Dua lembar yang terakhir. Pada hari ini kami akan membaca dua lembar juz yang terakhir. juz yang kedua yang terakhir. Nah, dua halaman terakhir. Dua halaman. Pada hari ini kami akan membaca dua halaman terakhir. Terakhir dari jilid yang kedua. Iya, dari jilid yang kedua. Masya Allah. Allah yubarik. Syukran, syukran ya Ummu Abdullah. Jazakillah khair wa barakallahu. Jazakum Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdullah yang telah terhubung dari Solo di kesempatan malam hari. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi dalam membaca hiwar pada pelajaran ke-31 ini. Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa dari mana? Dengan Ummu Ali di Jambi. Di Jambi, Ummu Ali. Ya. Ya, nama saya. Baik, ahlan wa sahlan Ummu Ali. Ya. Ahlan wa sahlan ya Umma Ali. Ahlan bikum ya Ustaz. Siap Ummu Ali belajar malam ini? Ya Ustaz. Ada bukunya? Belum punya Ustaz. Belum bukunya. Menyaksikan melalui televisi atau bagaimana Ummu? Melalui TV Ustaz. Melalui televisi. Kami tampilkan bukunya. Ya. Ummu mendengarkan dari awal tadi pelajaran kita? Ya. Ya, mohon dibaca. Ya. Nanti saya akan tentukan sampai di mana, umum terjemahkan. Ya, Ustaz. Tafadhali. Ad-darsul hadiya was-salasuna. Pelajaran ke-31. Ya. Al-mudarrisu ainat ta'ibanil jadid. Nah, sebentar, ad-darsul hadi was-salasun. Ya-nya dimatikan saja. Ayah. Ad-darsul hadi was-salasun. Ad-darsul hadi was-salasun. Ya. Pelajaran ke-31. Ya. Al-mudarrisu guru aina talibanil jadidani, di mana siswa dua siswa yang baru itu? Ya, sahih. Aliyun wala aliyun. Ya, ya Ustaz. Aliyin atau aliyun, marfu atau majrur? Marfu. Marfu, berarti? Huma fil maktabati. Berarti bagaimana cara baca alinya? Aliyun atau aliyin? Aliyun. Aliyun, ya. Ya. Teruskan. Aliyun huma fil maktabati. Ya. Mereka berdua di perpustakaan. Ya. Zahaba liyakhudhal kutubal muqarrarata. Naam. Mereka berdua pergi ke perpustakaan untuk mengambil buku-buku yang telah ditetapkan untuk menjadi pelajaran hari ini. Tidak ada hari ini di sini. Tidak ada tambahan hari ini. Iya. Iya, Ustaz. Iya. Teruskan. Lanjut, Ustaz. Wasili, teruskan. Al-mudarrisu mata zahaba. Ya. Kapan mereka berdua pergi? Ya. Ali zahaba fil hisfatis saniyati. Nah. Mereka berdua pergi pada pelajaran yang kedua. Ya. Teruskan. Ya, ya ustazu. Wahai ustaz. Uridu an ashtariya mu'jaman arabiyan. Nah. Aku ingin membeli kamus bahasa Arab. Iya. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Nah. Aku ingin engkau menunjukkanku kamus yang bagus. Iya. Al-mudarrisu ishtaril mu'jamal wasiqa fa innahu mu'jamun jayyidun. Belilah kamus mu'jam wasit. Ya. Karena kamus itu adalah kamus yang bagus. Ya. Teruskan. Ahmadu al-yawma yantahi Al-yawma yantahil juz'us tsani. Hari ini berakhir juz yang kedua. Ya, akan selesai atau akan berakhir? Hari ini akan berakhir juz yang kedua. Ya. Mata nabda'ul juz'us tsalisa. Kapan kita mulai juz yang ketiga? Ya. Al-mudarrisu fil usbu'il qadimi insya'allahu. Pada minggu depan insya'allah. Ya. Nakra'ul yawma safhatainil akhirataini minal juz'is tsani. Kita akan membaca hari ini dua lembar yang terakhir dari juz yang kedua. Ya, syukran. Masya Allah. Qira'ah mumtazah. Ya zakil khair wa barakallahu fiik Ummu Ali. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Ali yang telah terhubung dan bergabung di kesempatan malam hari ini. Nah, dalam membaca pelajaran ke-31 ini, Ustaz. Iya. Kita langsung saja buka pertelepon berikutnya mengerjakan latihan pertama. Baik, di sini ada tamarin, kita masuk ke latihan pertama. Di sini ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Kita buka langsung. Tafadhalah. Ya, silakan para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke latihan pertama pada pelajaran 31 ini. Bagi Anda yang ingin terhubung untuk menjawabnya, dapat melakukan panggilan atau dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Kita angkat. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa, dari mana? Fauzia dari Cikarang. Iya. Mohon dikeraskan sedikit suaranya. Siapa? Dengan siapa? Silakan. Amarin. Ajib anu as'ilatil atiyati. Al-awal. Aina zahabat talibani jaridani walimahu. Nah. Zahaba liya'huzal kubal mukarrarata. Diterjemahkan, silahkan. Kemana dua siswa yang baru itu pergi? Ya. Mereka berdua mengambil buku-buku. Jelaskan lu kemana? Kemana, kemudian baru setelah itu mengapa? Pahami dulu soalnya. Naam. Huma fil maktabati. Naam. Zahaba liya'khudzal kutubal muqarrarah. Naam, itu dia jawabannya. Terjemahkan. Mereka berdua pergi ke perpustakaan. Mereka berdua di perpustakaan. Teruskan. Mereka berdua pergi untuk mengambil apa? Apa, Ustaz? Mereka berdua pergi untuk mengambil apa itu? Zahabal ya'khudzal kutubal muqarrarah. Iya, terjemahkan. Mereka berdua sedang mengambil pelajaran, buku-buku pelajaran. Iya. Nah, fokusnya ke gagang telepon saja. Yang di balik telepon, ikuti saya saja. Siap? Saya yang akan bantu insya Allah, tidak usah khawatir. Nah, yang di rumah, mohon jangan dibantu dulu, biar yang membantu yang di studio saja. Siap, Ukhti, untuk melanjutkan? Baik. Lanjutkan dulu, nomor dua. Nanti kita bantu, insya Allah. Asfani. Mujai idu aliyun an yashtariya. Bagus. Iya, nah, terjemahkan dulu. Apa yang sedang Ali beli? Apa yang Ali inginkan untuk dibeli? Apa yang Ali inginkan untuk dibeli? Iya. Bagaimana? Di dialog, lihat di dialog. Aliyun. Iya, teruskan. Aliyun an astariya mu'jaman arabiyan. Aliyun yuridu. Begitu ininya, jawaban lengkapnya. Aliyun yuridu. an yashtariya yuridu an yashtariya mu'jaman arabiyan. Iya, bagus. Terjemahkan. Ingin membeli kamus Arab. Kamus Arab, iya, bagus. Teruskan, nomor tiga. Salasa. Mata ya beda utulabu tulabu juz asalisa. Bagus, terjemahkan. Kapan para siswa ya beda'u, memulai. Kapan para siswa memulai juz ketiga? Iya, kapan? Bagaimana dalam dialog? Il kodi ini insya Allah. Bagaimana, Phil? Di pekan yang... Jangan terjemahkan dulu, jawabannya dulu diperbaiki, Phil? Il usbu il kodi ini insya Allah. Iya, bagus, sekarang terjemahkan. Pada pekan depan insya Allah. Iya, syukuran. Syukuran, jazakillah khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pekan depan insya Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaannya menghubungi dan juga menjawab latihan-latihan yang ada pada pelajaran atau latihan pertama di pelajaran 31 ini. Siapa tadi, Abdulwar? Tidak sempat menyampaikan. Tidak sempat menyebutkan namanya. Iya. Nah. Berikutnya, Ustaz. Mudah-mudahan laki-laki setelah ini, insya Allah. Nah, silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, yang ingin menjawab pula di latihan pertama ini, Ustaz, ya. Ya. Anda dapat terhubung di nomor 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadil, saya Jakarta. Iya, Ummu Fadil. Iya. Ummu Fadil menggunakan speaker sepertinya. Suaranya kurang terdengar. Iya. Silakan baca latihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ya. Al-awal. Aina zahabat talibanil jadidani walimahu. Walimah. Haknya disukun. Walimah. Oh, walimah. Ya. Kemanakah dua siswa yang baru kemanakah dua siswa yang baru itu telah pergi? Iya. Walimah. Walimah. Apa artinya walimah? Limah artinya limada. Ummu Fadil, limah artinya limada. Limada. Nah, artinya apa? Untuk apa? Dan untuk apa? Berarti ada berapa soal di sini di nomor 1? Apa, Ustaz? Ada berapa soal di nomor 1 ini? Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan di nomor 1 ini? Ada 2. Ada 2. Yang pertama, aina dhahaba, kemana perginya? Yang kedua apa? Limah. Apa keduanya? Nah. Untuk apa? Faham ti, Ummu Fadil, sehingga jawabannya nanti 2. Saya ingin Ummu Fadil paham dulu soalnya, nanti baru bisa menjawab insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Siap? Tafadhali. Insyaallah. Langsung jawabannya, Ustaz, ya. Tafadhali. Aina zahabat talibanil jadidani huma fil maktabati. Ya, walimah. Walimah. Zahabal yakhudhal kutubal muqarrara. Naam, sebenarnya Ummu langsung hilangkan saja zahabanya. Liyakhudha, langsung dari situ. Liyakhudha. Karena pertanyaan kan mengapa? Mengapa? Berarti jawabannya dari liyakhudha, dari situ. Zahabanya jangan diulang lagi. Nah, faham ti, Ummu Fadil? Liyakhudhal kutubal muqarrarata. Silakan diterjemahkan. Liyakhudhal kutubal muqarrarah. Iya. Keduanya akan mengambil buku-buku pelajaran. Iya. Mumtaz. Atsani, yang kedua sekarang. Atsani. Madza yuridu Aliun an yashtariya? Iya. Mengapa Ali ingin membelinya? Mengapa Ali ingin membeli? Lihat Ummu, soalnya madza, bukan limadza. Ya, kenapa? La, bukan kenapa. Mada. Mada apa? Kalau itu dia. Kalau limada baru mengapa. Ini bukan limada tapi mada. Apakah Ali ingin untuk membelinya? Itu tadi. Bukan. Apa yang Ali inginkan untuk dibeli? Apa yang Ali inginkan untuk beli? Iya. Mu'jaman Arabian. Iya, jawaban singkat sahih, tapi Anda minta jawaban lengkap. Bagaimana, Umu? Aliyun an yastariya. Yuridu dulu. Aliyun yuridu. Arabian. Aliyun, lengkapnya Aliyun yuridu an yashtariya mu'jaman Arabian. Begitu, Umu. Oh, Aliyun itu Ustaz ya? Iya. Aliyun an yashtariya. Yuridu dulu. An itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dipasangkan dengan yuridu. Aliyun yuridu an. Tidak bisa ujuk-ujuk, Umu Fadil. Aliyun an. Tidak boleh, tidak bisa begitu. Dengarkan, Umu Fadil. Tidak bisa an itu berdiri sendiri. Dia harus dipasangkan dengan apa, Umu? Dengan yuridu. Aliyun yuridu. Jadi jangan ujuk-ujuk aliyun an. Salah. Aliyun yuridu an. Fahim ti, Umu Fadil? Ulang sekali lagi. Aliyun. Aliyun yuridu an yastariya mu'jaman Arabian. Ya, mumtaz. Ali ingin membeli kamus bahasa Arab. Ya, sahih. Al-Thalif. Al-Thalif. Mata yabda'ul tulabul juz al-Thalif. Naam. Para siswa memulai juz yang ketiga. Iya. Bagaimana jawaban singkatnya? Bagaimana jawaban singkatnya? Utulabul juz al-salisa fil usbu'il qadimi insyaallah. Itu jawaban lengkapnya. Mumtaz. Mumtaz. Yabda utulabul juz al-salisa fil usbu'il qadimi insyaallah. Tarjimi lah samahti. Para siswa akan memulai jilid yang ketiga pada pekan depan insyaallah. Insyaallah. Masyaallah. Syukran. Syukran ya Umma Fadil. Jazakillahu khair wa barakallahu fik. Wa iyyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Umma Fadil ya dari Jakarta yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Nah, ya, sepertinya cukup sudah latihan pertama. Kita masuk ke pembahasan yang menjadi inti pembahasan malam ini tentang an-na'at wal man'ut. Silakan bagi al-ikhwal akhwat sekalian lihat halaman 219. Unzuru safhata 219. Lihat halaman 219. Di sini di bagian atas ada sebuah perintah. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini penulis mulai sekarang menjelaskan di pelajaran terakhir ini salah satu kaidah yang sebenarnya juga sudah kita pelajari. Bahkan seingat saya sudah kita belajar sejak jilid yang pertama. Hanya saja waktu itu di buku hanya secara praktek saja. Di sini penulis mulai menjelaskan secara teori. Perhatikan dengan baik di sini, penulis menyebutkan satu contoh. Kalimat indi mu'jamun jayyidun. Indi mu'jamun jayyidun. Penulis membuat sebuah permisalan. Indi mu'jamun jayyidun. Saya mempunyai kamus yang bagus. Indi saya mempunyai mu'jamun kamus jayyidun yang bagus. Dari segi makna, kita dapat mengetahui bahwa jayyidun di sini, yang bagus di sini, sifat. Maka lihat di sini, apa kata penulis setelahnya? Huna jayyidun, di sini kata jayyidun, posisinya sebagai na'tun. Sebagai sifat. Antum lihat di sini. Huna, di sini, di kalimat ini maksudnya, di kalimat indi mu'jamun jayyidun, jayyidun di sini adalah posisinya sebagai na'at. Sebagai na'atun, sebagai sifat. Sifat untuk apa? sifat untuk mu'jamun. Sifat untuk mu'jamun. Mu'jamun di sini sebagai man'ut. Sebagai man'ut. Jayidun na'tun mu'jamun man'ut. Nanti insyaAllah setelah ini, di pertemuan berikutnya kita akan tulis insyaAllah, mudah-mudahan lebih jelas. Kita akan tulis di papan tulis dan kita akan jelaskan secara tertulis insyaAllah, ke depan insyaAllah. Di sini pahami dulu apa yang tertulis dalam buku. Mudah-mudahan di pekan berikutnya kita akan bisa ulang lagi dalam kondisi kita tulis. Dan kita akan berikan contoh-contoh yang lain. Sehingga lebih jelas insyaAllah. Tapi sekarang di sini pahami dulu yang dijelaskan dalam buku. Ada contoh kalimat indi mu'jamun jayidun. Artinya saya mempunyai kamus yang bagus. Dari segi makna saja ketika kita terjemahkan, kita langsung bisa melihat bahwa jayidun, kalimat jayidun huna, kalimat jayidun di sini posisinya sebagai sifat. Na'tun dalam bahasa Arab itu disebut. Na'at, sifat. Dan yang disifatinya adalah mu'jamun, kamus, kamus yang bagus. Yang bagus di sini sifat untuk kamus. Maka di sini mu'jamun posisinya sebagai man'ut. Pahami dengan baik. Mu'jamun jayidun, jayidun na'tun, sifat. Mu'jabun man'ut. Jadi urutannya man'ut dulu sebenarnya, baru na'at. Urutannya yang disifati dulu, baru setelah itu sifatnya. Nah, di sini ada sebuah kaidah terkait an-na'at wal man'ut yang dijelaskan penulis. Kaidahnya adalah, lihat di sini, an-na'atu, tertulis di sini, lihat dalam bukunya, an-na'atu yatba'ul man'uta fil umuril atiyati. Lihat dalam buku. Di situ ada kaidah, setelah penulis menyebutkan contoh, di bawahnya ada kaidah penting. An-na'atu, yakni sifat, yatba'ul man'uta, mengikuti al-man'ut. An-na'tu yatba'ul man'uta, sifat mengikuti yang disifati, fil umuril atiyati, dalam perkara-perkara berikut. Di sini ada empat perkara, ada empat poin, yang mana na'at itu pasti selalu mengikuti man'ut dalam empat perkara ini. Jadi na'at itu harus mengikuti al-man'ut dalam empat perkara ini. Yang pertama, fil i'rab. Kita baca dulu secara global. Yang pertama, fil i'rab. Yang kedua, at-tadhkir wa ta'nith. Yang kedua, at-tadhkir wa ta'nith. Yang ketiga, al-ifradu wa tathniyatu wal jam'u. Itu yang ketiga, al-ifradu wa tathniyatu wal jam'u. Yang keempat, at-ta'rifu wa tankiru. At-ta'rifu wa tankiru. Ada empat perkara. Yang mana an-na'at yatba'ul man'ut, sifat selalu mengikuti yang disifati dalam empat perkara ini. Hafalkan. Yang pertama dalam masalah i'rab, fil i'rab. Fil i'rab yakni al-i'rab artinya harakat huruf terakhir. Harakat huruf terakhir. Yang kedua dalam hal at-tadhkir wa ta'nits. At-tadhkir yakni mudzakkar, at-ta'nits artinya muannats. Jadi dari segi jenisnya yang kedua. Yang pertama dari sisi i'rab yakni harakat huruf terakhir. Yang kedua dalam hal at-tadhkir wa ta'nits yakni jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannats? At-tadhkir artinya mudzakkar, at-ta'nits artinya muannats. Yang ketiga, al-ifradu wa tathniyatu wal jam'u, dari sisi jumlah yang ketiga. Jumlahnya, apakah dia ifrad tunggal atau at-tathniyah musanna atau al-jam'u atau jamak, tiga ke atas. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut insyaAllah. Sekarang kita bicara dulu secara global. Yang ketiga saya ulang, dari sisi jumlahnya, apakah dia mufrad. Al-ifrad di sini digunakan kalimatnya al-ifrad, yakni mufrad tunggal. Wat tathniyatu atau musanna wal jam'u atau jama'. Kemudian yang keempat, at-ta'rifu wat-tankiru. At-ta'rifu wat-tankir, at-ta'rif yani ma'rifah. Ma'rifah, at-tankir, nakirah. Ma'rifah atau nakirahnya. Yang keempat ini sekali lagi, at-ta'rif yani ma'rifah, wat-tankir atau nakirahnya. Ma'rifah atau nakirahnya. Kita ulang. Bagi al-ikhwah al-akhwat semua yang mengikuti pelajaran malam ini, ingat baik-baik. Ada empat perkara. Ada arba'atu umur allati yajibu al-na'ati an yatba'ul man'uta fiha. Ada empat perkara yang mana na'at itu harus mengikuti al-man'ut dalam empat perkara ini. Yang pertama sekali lagi al-i'rab, harakat huruf terakhir. Yang kedua jenis, an-naw', apakah dia mudzakkar atau mu'annas. Yang ketiga dari segi jumlahnya, apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Yang ketiga dari sisi ma'rifah. Yang keempat dari sisi ma'rifah atau nakirahnya. Kemudian setelah itu penulis merinci dan membuat contoh-contoh. Kita lihat fil i'rab. Bagi al-ikhwah sekalian, lihat bukunya. Kita mulai dengan yang pertama, fil i'rab, dalam harokat huruf terakhir. Nahwu, nahwu di sini contohnya seperti, ada tiga contoh di sini. Hadza kitabun jadidun. Ini contoh pertama. Hadza kitabun jadidun. Ini buku yang baru. Dalam kalimat hadza kitabun jadidun, mana an-na'at dan al-man'ut di sini? Jawabannya kitabun jadidun. Di situ ada an-na'at dan ada al-man'ut. Kitabun jadidun, buku yang baru. Jadidun di situ sifat, na'at. Kitab al-man'ut. Kitab di sini sebagai al-man'ut yang disifati. Antum lihat di sini, kitabun marfu', jadidun juga marfu'. Kitabun harokatnya, harokat huruf terakhirnya dhammah, maka na'atnya juga harus harokat huruf terakhirnya dhammah. Kitabun marfu', maka na'atnya jadidun juga harus marfu'. Ini kondisi pertama, marfu', marfu'. Kondisi kedua, mansub. Contoh, lihat contoh nomor dua, qara'tu kitaban jadidan. Qara'tu kitaban jadidan. Saya membaca kitaban jadidan, buku yang baru. Lihat di sini. Antum bisa menebak di sini bahwa an-na'at wal man'ut di sini adalah kitaban jadidan. Kalau di contoh yang pertama, kitabun jadidun, sama-sama marfu. I'rabnya sama-sama marfu, harakat huruf terakhirnya sama-sama dhammah. Di sini kitaban jadidan, i'rabnya sama-sama mansub. Kenapa na'atnya mansub? Kenapa jadidan? Kenapa na'atnya mansub? Karena man'utnya mansub, kitaban. Maka dua-duanya sama-sama mansub. Ini contoh kedua. Kalau man'utnya mansub, maka tentu na'atnya juga harus mansub. Begitu pula di contoh yang pertama tadi. Jika man'utnya marfu, maka na'atnya juga marfu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh ketiga, hadasmu, hadasmu kitabin jadidin. Hada, hadasmun, atau hadasmu kitabin jadidin. Hada, disambung dengan sin langsung, hadasmu kitabin jadidin. Ini judul atau nama buku yang baru. Lihat di sini, antum bisa tebak bahwa di sini na'at dan man'utnya kitabin jadidin. Di yang ketiga ini antum lihat, sama-sama majrur, sama-sama di kasrah. Kitabin majrur karena sebagai mudhafun ilaih, jadidin juga majrur karena sebagai na'at. Maka di sini man'utnya majrur, maka na'atnya juga harus majrur. Maka kita ulang sekali lagi dari awal, kita lihat. Ini poin pertama, perkara pertama yang mana na'at itu harus mengikuti al-man'ut. Yang pertama ini adalah dari segi al-i'rab, harakat huruf terakhir. jika man'utnya marfu, maka na'at juga harus marfu. Sebagai contoh di sini, hadza kitabun jadidun. Jadidun na'at, kitabun man'ut. Kitabun marfu, maka jadidun juga harus marfu. Maka tidak betul kalau antum bilang hadza kitabun jadidan, misalnya hadza kitabun jadidan, hadza khata' taban. Ini tentu salah. Hadza kitabun, maka bagaimana na'atnya? Jadidun, sama-sama marfu. Kemudian kalau man'utnya mansub, maka na'atnya juga harus mansub. Contoh di contoh yang kedua, qara'tu kitaban jadidan. Kitaban mansub, fathatain di situ atau fathah, maka begitu pula na'atnya, jadidan, mansub. Dan apabila man'utnya majrur, begitu pula na'atnya juga harus majrur. Contoh di contoh yang ketiga, hadasmu kitabin jadidin. Ini judul buku yang baru. Atau ini nama judul yang buku yang baru. Lihat di sini kitabin majrur, maka jadidin juga harus majrur. Maka ini yang pertama dalam hal i'rab. Marfu' marfu', mansub mansub, majrur majrur. Singkatnya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, dalam hal at-tadzkir wa at-ta'nits, dalam hal jenis. Ini juga na'at harus mengikuti al-man'ut dalam hal jenis. Baik dalam hal at-tadzkir atau at-ta'nits. At-tadzkir yakni mudzakkar, at-ta'nits muannats. Yakni kalau man'utnya mudzakkar, tentu na'atnya juga harus mudzakkar. Jika man'utnya muannats, tentu na'atnya juga harus muannats. Lihat contoh di sini. Ada satu kalimat di situ, ada dua kata. Ada dua contoh. Nahwu contohnya, Ahmadu lahubnun kabirun wa bintun saghiratun. Kita pahami sama-sama misal ini. Ahmadu, Ahmad, lahu, dia mempunyai, ibnun kabirun, anak laki-laki yang besar. Wa bintun saghiratun, dan anak perempuan yang kecil. Antum lihat situ ada dua na'at dan man, ada dua na'at, ada dua man'ut. Yang pertama ibnun kabirun, yang kedua bintun saghiratun. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannats. Ibnun kabirun ini mudzakkar. Ibnun mudzakkar, maka na'atnya juga harus mudzakkar, kabirun. Ibnun mudzakkar, kabirun juga harus mudzakkar. Tidak boleh misalnya ibnun kabiratun, misalnya kabiratunnya kita beri ta' marbutah, tidak boleh. Salah ini. Karena man'utnya mudzakkar, maka na'atnya juga harus mudzakkar. Ibnun mudzakkar, kabirun mudzakkar. Nah, ketika man'utnya bintun muannats, lihat di sini ikhwan. Wa bintun saghiratun. Bintun di sini muannats. Maka sifatnya pun juga harus muannats, saghiratun. Nah, begitu dia. Maka mudzakkar mudzakkar, muannats muannats. Kemudian yang ketiga, al-ifradu wat-tsniyatu wal-jam'u. Perkara ketiga yang mana na'at harus mengikuti al-man'ut dalam perkara al-ifrad, tunggal, mufrad maksudnya, at-tsniyah musanna, apakah dia musanna atau tunggal, atau al-jam'u atau jama'. Maka kalau man'utnya mufrad, maka na'atnya juga harus mufrad. Jika man'utnya musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Jika na'atnya jamak, maka man'utnya juga, jika man'utnya jamak, maka na'atnya juga harus jamak. Maka di sini ada tiga contoh di sini. Contoh pertama, nahwu lana mudirun salihun. Ini contoh yang mufrad, yang tunggal. Lana, kami mempunyai mudirun salihun, kepala sekolah yang saleh. Mudirun salihun, di situ na'at wa man'ut. Lihat, mudirun mufrad, salihun juga harus mufrad. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang musanna, wa mudarrisani jayyidani. Wa mudarrisani, dan dua guru, jayyidani, yang bagus. Yang keduanya bagus. Lihat di sini. Mudarrisani musanna. Man'utnya di sini mudarrisani musanna. Maka na'atnya juga harus musanna. Jayyidani. Nah, ditambah alif dan nun. Seperti mudarrisani ditambah alif dan nun. Jayyidani juga ditambah alif dan nun. Karena man'utnya musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Contoh yang ketiga, yang man'ut jama', maka na'atnya juga harus jama'. Contoh, wa zumala'u mujtahiduna. Antum lihat ya ikhwan, di sini contoh yang ketiga. Wa zumala'u mujtahiduna. Zumala'u dan kawan-kawan, mujtahiduna, yang bersungguh-sungguh. Antum lihat di sini, mujtahidun na'at. Zumala'u man'ut. Mengapa na'atnya mujtahidun jama'? Karena man'utnya zumala'u jama'. Karena man'utnya jama', maka na'atnya juga harus jama'. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Perkara yang keempat, yang mana na'at harus mengikuti alam man'ut. Yang keempat ada dalam hal at-ta'rif wat-tankir. At-ta'rif di sini ma'rifah. At-tankir nakirah. Di sini ada empat contoh yang semuanya mewakili daripada perkara yang keempat ini, at-ta'rif wat-tankir. Yang pertama, yang nakirah. Lihat. Indi sayyaratun jadidatun. Di situ sayyaratun jadidatun. Itu na'at wa man'ut. Sayyaratun man'utnya, jadidatun na'atnya. Lihat, sayyaratun di situ nakirah, tanpa alif lam. Sayyaratun nakirah, yani tanpa alif lam. Maka sifatnya juga harus tanpa alif lam. Juga harus nakirah. Jadidatun. Lihat, sayyaratun jadidatun. Tidak boleh. Sayyaratun al-jadidatu misalnya. Salah. Salah. Karena kedua-duanya harus nakirah. Sayyaratun nakirah. Jadidatun juga nakirah. Dan antum perhatikan di sini yang kedua, dia sama-sama marfu. Sayyaratun sama-sama marfu. Jadidatun sama-sama keduanya marfu, sama-sama dhammah, harakat huruf terakhirnya. Dan yang ketiga, antum lihat di sini, sayyaratun muannas, jadidatun juga muannas. Lihat ikhwan di sini, yang keempat, sayyaratun jadidatun, sayyaratun di situ mufrad, maka jadidatun juga mufrad. Naam. Tapi di sini sekali lagi contohnya untuk nakirah. Bagaimana contoh yang ma'rifah? Lihat contoh yang kedua. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Mobil yang baru mahal. As-sayyaratul jadidatu, mobil yang baru, ghaliyatun, mahal. Di sini mana na'at dan man'utnya? Na'at dan man'utnya adalah as-sayyaratul jadidatu. As-sayyaratu ma'rifah, karena ada alif lam. As-sayyaratu, ada alif lamnya, maka disebut ma'rifah. Maka begitu pula na'atnya harus ada alif lamnya. Al-jadidatu. As-sayyaratu ma'rifah, al-jadidatu juga harus ma'rifah. Begitu pula contoh yang ketiga. Aina Muhammadun al-Yabaniyu. Aina Muhammadun al-Yabaniyu. Mana Muhammad yang dari Jepang? Al-Yabaniyu di situ na'at untuk Muhammad. Al-Yabaniyu itu na'at untuk man'ut Muhammad. Muhammad ma'rifah. Kenapa? Dia nama orang. Walaupun dia tanpa alif lam, kata Muhammad itu sudah ma'rifah secara zatnya. Sehingga tidak perlu pakai alif lam. Muhammad sudah ma'rifah secara zatnya. Tidak perlu pakai alif lam. Maka sifat untuk yang Muhammad, karena Muhammad ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Al-Yabaniyu, pakai alif lam di situ. Begitulah contoh yang keempat. Hati daftarakal awwala. Hati daftarakal awwala. Al-awwala di situ, na'at. Man'utnya daftaraka. Antum perhatikan, daftaraka itu dua kata. Ada daftara dan ada dhamir anta. Ketika digabung, dia menjadi al-idhafah. Daftara mudhaf. Dhamir al-kaf di sini mudhafun ilaih. Dhamir ma'rifah. Dhamir sama seperti nama orang, dia zatnya sudah ma'rifah walaupun tanpa alif lam. Anta itu ma'rifah, tidak perlu pakai alif lam untuk menunjukkan bahwa dia ma'rifah. Dia karena zatnya sudah ma'rifah. Nah, daftara nakirah. Kaf di sini dhamir ma'rifah. Ketika nakirah dengan ma'rifah diidhafahkan, kata ini menjadi ma'rifah semuanya. Daftaraka itu ma'rifah. Maka sifatnya, na'atnya al-awwala, harus pakai alif lam karena man'utnya ma'rifah. InsyaAllah nanti akan kita ulang lagi di pertemuan berikutnya kaidah ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan pematulis ke depan, Abdul Ghaffar. Sehingga nanti insyaAllah kita bisa mengikuti penjelasan sambil kita tulis contoh-contoh yang disebutkan di sini. Mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan pemahaman kita kepada kita semua. Waktu sudah menunjukkan jam 9:30 lewat, tak terasa. Saya kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan mungkin kita akan juga tutup, Ustaz. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan kembali menutup kajian kita. Ya, yang terakhir yang saya sampaikan di sini, bahwa ini adalah pelajaran terakhir. Yakni harapannya di pelajaran yang terakhir ini, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita bisa memahaminya. Maka nanti insya Allah sebagai bentuk daripada pembuktian bahwa kita sudah paham jilid yang kedua ini, izinkan kita nanti akan ada ujian, Al-Khabdurufar, ada ujian. Kita akan buat baik tulisan secara tertulis maupun secara lisan seperti ini misalnya, atau tertulis nanti kita akan tulis di papan tulis. Nanti bagi alih walakhot bisa menjawab, ikut menelpon dan berpartisipasi untuk mengikuti murojaah. Sebagai tujuannya adalah tentu agar apa yang sudah kita pelajari antum kembali murojaah, antum kembali mengikutinya. Sehingga mohon ikuti terus, download semua pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, murojaah. Karena ilmu ini tanpa kita ulang tidak akan ada hasilnya. Karena pelajaran sebelumnya menjadi pondasi memahami pelajaran setelahnya. Ini sudah kita jelaskan dulu. Maka pahami pelajaran sebelumnya, insya Allah pelajaran berikutnya akan lebih mudah lagi. Sehingga mohon murojaah kembali, dan nanti insya Allah untuk mendorong kita murojaah, nanti mudah-mudahan 2 pekan ke depan, mudah-mudahan sebelum Ramadan kita bisa ujian, atau di Ramadan ada ujian insya Allah, baru setelah itu kita akan melanjutkan ke buku yang berikutnya. Demikian dari saya kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi.